إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، ندخل الآن في صلب الموضوع وهو كتاب التوحيد. وبدأ رحمه الله تعالى بالبسملة، قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. بركات المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. مصنف رحمه الله memulai kitabnya dengan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga sebagaimana apa yang ada dalam Quran. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memulai di setiap suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka dikatakan ibtada'a kitabahu bil basmalah, beliau memulai kitabnya dengan basmalah mengikuti kitab al-aziz, yakni Al-Quran, mengikuti kitab yang mulia. Dan juga karena mengamalkan hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Hadis ini dikeluarkan oleh Abdul Qadir Ar-Rahawi dalam Arba'in, sebagaimana dinukil pula dalam Ad-Durrul Mansur dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dikomentari oleh Ibnu Hajar rahimahullah kama fil Futuhat fi sanadihi dha'fun. Kata Ibnu Hajar, dalam sanadnya ada kelemahan. Wa saqata ba'du ruwati, sebagian rawi-rawinya gugur karena kelemahan yang ada pada mereka. Akhrajahu Ibnu Hibban min tariqain. Kata beliau, kata penulis, dikeluarkan oleh Ibn Hibban dari dua jalan. Dan berkata Ibn Salah, wal hadithu hasan. Baik, tetapi kama qulna, ternyata hadis ini tidak sampai pada hasan. Enam, memang Suyuti menyatakan sanaduhu hasan dalam Durrul Mansur, tetapi kata Suyuti, qad wahima man hassanahu bihadal lafaz, telah keliru orang yang menyatakan hasan dengan lafaz yang seperti ini. Artinya nanti yang hasan lafaznya berbeda, bukan ini. Wali Abi Dawud wa Ibnu Majah, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi au bilhamdi fahuwa aqta'. Apakah hadis ini sama dengan yang tadi? Perhatikan, tidak sama. Hadis tadi menyatakan setiap perkara yang bermakna dibalin, artinya memiliki makna, bukan yang tasih, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Sedangkan hadis Abi Dawud dan Ibnu Majah, kullu amrin dibalin, setiap perkara yang memiliki makna, la yubda fihi, yang tidak dimulai dengan alhamdulillah atau dengan alhamd, dengan puji-pujian, fahuwa aqta'. Kalau maknanya dengan ucapan alhamdulillah berarti berbeda. Iya kan? Tetapi kalau maksudnya alhamdulillah ini adalah pujian, perkara yang tidak dimulai dengan puji-pujian, maka bismillahirrahmanirrahim pun puji-pujian. Baik. Hadis yang kedua ini dikeluarkan Abu Daud dalam Sunan dan Ibnu Majah juga dalam Sunan. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, kalau mau dirujuk Abu Daud dalam Sunannya nomor hadis 4840. Ibnu Majah dalam Sunannya dengan nomor hadis 1894. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, Wali Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad, kullu amrin dibalin la yuftatahu bidzikrillah fa huwa abtar aw aqta. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, setiap perkara yang mengandung makna atau yang bermakna, yang memiliki kedudukan, yang tidak dibuka dengan zikrullah, yang tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, maka dia terputus. Aqta maknanya terputus dari rahmat. Aqta maknanya terputus dari rahmat. Sesungguhnya terjemahan aqta itu bukan terputus. Terjemahan yang persisnya adalah mandul tidak punya anak. Seperti makna abtar. Inna syani'aka huwal abtar ay aqta. Barakallahu fiikum, tetapi di sini maknanya terputus dari rahmat. Yang ketiga, di samping Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Daruqutni, wa huwa hasanun bisyawahidihi. Inilah yang dikatakan hasan derajatnya dengan pendukung-pendukungnya, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi dalam Al-Adhkar, sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Adhkar, hasan bisyawahidihi. Walidaruqutni an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kullu amrin dibalin la yibda' fihi bidzikrillah fa huwa aqta'. Adapun hadis Imam Ahmad tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i dalam Amal al-Yawm wal Lailah. Adapun Daruqutni itu hadis yang keempat yang disebutkan tadi, kullu amrin dibalin la yibda' fihi bidzikrillah, karena kebetulan dua hadis terakhir sama-sama zikrullah disebutnya. Yang pertama kalau tidak dimulai dengan basmalah. Yang kedua kalau tidak dimulai dengan hamdulillah. Yang ketiga kalau tidak dimulai dengan zikrullah. Yang keempat juga sama, tidak dimulai dengan zikrullah. Fahuwa aqta. Tabarakallahu fiikum. Qala hadzal hadis hasan bi syawahidihi. Hadis ini hasan bi syawahidihi. Wal musannif qad iqtasara fi ba'd nusakhihi 'ala al basmalah. Dan musannif meringkas di dalam beberapa naskahnya yang ditulis sendiri, meringkas hanya dengan basmalah saja. Limadha? Li'annaha min ablaghi sana wa dzikr lil hadis al mutaqaddim. Hadis yang disebutkan tadi atau beberapa hadis yang disebutkan tadi, amalan yang bermakna tidak dimulai dengan basmalah maka dia terputus dari rahmat, atau tidak dimulai dengan puji-pujian pada Allah maka tidak akan atau terputus dari rahmat. Kemudian yang ketiga, kalau tidak dimulai dengan zikrullah. Baik, beliau meringkas dengan bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu termasuk pujian pada Allah? Naam, termasuk pujian pada Allah. Apakah itu termasuk zikrullah? Naam, termasuk zikrullah. Maka dengan kalimat itu kena semuanya. Baik. Liana min ablagis sana wa dzikr, karena itu kalimat basmalah itu merupakan setinggi-tinggi pujian. Berarti alhamdulillah, dan juga setinggi-tinggi zikir. Baik. Kalau kalian masih ragu dengan hadis-hadis tadi, maka ada dalil yang lebih tegas, lebih sahih. wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqtasir 'alaiha fi murasalatihi. Dan Nabi SAW juga sama meringkaskan dengan kalimat tersebut di dalam surat-surat beliau. Di antaranya surat beliau kepada Raja Heraklius. Disebut dalam bahasa Arab Herakl. Kama fi kitabihi li Herakla, Azim Rum. Sebagaimana surat beliau kepada Herakla, Herakl, yaitu Heraklius, Azim Rum, penguasa Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Aslim taslam. Langsung cuma bismillah saja titik. Adapun ini barakallahu fikum hadis yang kelima ini masyaallah akhrajahul Bukhari fi sahihih wa Muslim fi sahihih. Dalam Bukhari dengan nomor hadis yang ke-6 masih di awal-awal kitab, dan dalam Sahih Muslim di hadis yang ke-1773, dan Imam Ahmad dalam musnadnya juz pertama halaman 262. Sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan kesahihannya. Terdapat dalam kitab yang tersahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari dan kemudian Sahih Muslim. Yaitu kisah ketika Rasulullah SAW menyurati para raja-raja, tentunya surat dakwah. Di antaranya adalah surat kepada Raja Heraklius Adimir Rum, dan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqa'a li nuskhatun bi khattihi rahimahullahu ta'ala. Dan aku mendapatkan, wa waqa'a li, aku mendapatkan naskah aslinya, bi khattihi, dengan tulisan tangan beliau sendiri, tulisan tangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bada fiha bil basmalah wa sanna bil hamdi wassalah ala Nabi SAW. Aku dapati naskah tersebut tertulis bukan hanya basmalah, dimulai dengan basmalah wa sanna bil hamdi. Apa makna sanna? Nah, kalau dikatakan bada'a memulai, wa sanna berarti yang keduanya, wasanna, dan berikutnya yang keduanya bilhamdi, berarti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, begitu. Kemudian wassalah, dan salawat kepada Nabi, wassalatu wassalam ala nabi wa alihi. Baik, berarti Rasulullah SAW mencontohkan dengan basmalah. Dan dalam riwayat-riwayat tadi, in sahha, karena sebagiannya dhaif, ada tiga disebut dengan memulainya dengan basmalah. Yang kedua dengan puji-pujian pada Allah, yakni alhamdulillah. Yang ketiga dengan zikrullah. Maka dengan basmalah saja sudah cukup sesungguhnya. Itu termasuk pujian dan itu termasuk zikrullah. Ternyata juga ada naskah asli dengan tulisan tangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengucapkan dengan lengkap bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin, ila akhir. Dengan basmalah, dengan pujian pada Allah, dan dengan salawat. Wa ala hadza falibtida'u bil basmalati haqiqiyun wa bil hamdalati nisbiyun idhafiyun. Dengan ini maka permulaan atau memulai dengan basmalah itu hakiki, benar-benar dimulai dengan basmalah. Tetapi kalimat hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, nisbiyun idhafi. Dia memulai dengan hamdalah, tetapi nisbiyun idhafi. Apa makna nisbi? Tergantung pada sesuatu yang lain. Kalau dilihat dari basmalah, dia tidak memulai. Tapi kalau lihat dari isinya, dia memulai. Itu namanya nisbi. Binisbah kada wa binisbah kada. Kalau basmalah, benar-benar memulai karena di awal. Sedangkan hamdalah nisbiyun. Ma makna nisbi? Ay binisbat lil basmalah. Dia tidak memulai. Walakin binisbatil lil maudhu', tetapi kalau dinisbah dengan yang akan dibicarakan, hamdalah juga memulai. Mafhum, itu makna nisbi. Idhafi, tambahan setelah basmalah. Ay binisbati ila ma ba'dal hamdi, kalau kita lihat dari apa yang setelah hamdi, dia adalah mabdu'an bihi, dia memulai. Baik. Sekarang kita maknanya, kita masuk kepada maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ba atau huruf ba di dalam basmalah muta'alliqatun bimahdzuf, berkait dengan sesuatu yang tidak disebut. Berkait dengan sesuatu yang mahdzuf tidak disebut tetapi terpahami. Tidak tersurat tetapi tersirat. Tidak tersurat tetapi tersirat. Ikhtar kathirun minal mutaakhirin, dipilih oleh kebanyakan orang-orang belakangan bahwa yang mahdzuf itu kaunuhu fi'lan khasan mutaakhiran. Yang mahdzuf itu harus fi'il dan harus khusus dan harus di belakang. Baik. Pertanyaan, kenapa harus fi'il? Hah? Karena yang namanya memulai adalah memulai satu pekerjaan. Memulai satu pekerjaan. Disebutkan dalam hadis-hadis tadi, kullu amrin dibalin atau kullu amrin atau kullu amalin, berarti semuanya berkait dengan amalan. Maka ketika orang basmalah mesti akan mengerjakan sesuatu. Bismillah, dia akan mengerjakan sesuatu. Tapi ketika kamu bilang bismillah, kamu meniatkan sesuatu. Iya, saya mengucapkan bismillah karena saya ingin berbuat. Nah, perbuatan-perbuatan itu masih fi'il kan? Mada aqul? Bismillahi ashrabu. Bismillahi ashrabu. Berarti yang mahdzuf tadi, walaupun saya enggak sebut, terpahami maksudnya bismillahi ashrabu. Yang tersembunyi tadi adalah kalimat fi'il ashrabu. Yang kedua, khaffan. Harus khusus. Biar setiap perbuatan dengan bismillahnya sendiri. Kalau umum, akhirnya kamu ucapkan sekali untuk seumur hidup. Dengan nama Allah, saya perbuat seluruh amalan saya sampai mati. Habis itu gak bismillah lagi. Bukan itu yang disunahkan. Berarti harus khusus. Perbuatan tertentu. Yang ketiga, ini lebih mudah pertanyaannya. Limadza labudda kaunuhu mutaakhiran? Mengapa keadaannya harus mutaakhir? Hah? Fakir. Kenapa harus di belakang? Kata dia, dan yang mahdzuf itu takdirnya harus di belakang, enggak boleh di depan. Limadza? Man yujib? Karena kalau di depan, akhirnya bismillahnya tidak memulai. Ashrabu bismillah. Berarti bismillah tadi tidak memulai. Karena mulainya kalimat pertama diucapkan ashrabu, baru kalimat berikutnya bismillah. Akhirnya bismillah tadi tidak memulai. Padahal dalam hadis-hadis tadi disebutkan memulai dengan bismillah. Berarti yang mahdzuf tadi harus di belakang takdirnya. Seperti tadi, bismillahi ashrabu, bismillahi aktubu, bismillahi kada wa kada. Tetapi karena sudah ma'ruf, sudah maklum, tidak perlu disebut lagi. Langsung saja bismillah. Kamu kerjakan. Bismillah, kamu kerjakan. Baik. Diterangkan di sini satu persatu, masya Allah. Amma kaunuhu fi'lan, falianal asla fil amali lil af'al. Kenapa harus fi'il? Karena hukum asalnya semua amalan itu adalah pekerjaan, maka mesti pakai fi'il. Wa amma kaunuhu khassan, adapun keadaannya harus khusus, falianna kullu mubtadi'in atau kullu mubtada'in bil basmalah fi amrin yudmiru ma ja'alahu al basmalah mabda'an lahu. Karena setiap yang dimulai dengan basmalah mesti perkara yang tertentu, khusus. Yudmiru, yudmir artinya disimpan dalam domir. Domir itu hati. Yudmiru ma ja'al basmalah mabda'an lahu, yang dia sudah simpan niatnya dalam hati bahwa bismillah tadi untuk ini. Baik. Wa amma kaunuhu mutaakhiran, adapun keadaannya harus di belakang, falidalalatihi alal ikhtisas, untuk menunjukkan kekhususan, itu alasan pertama. Wa adkhal fit ta'zim wa awfaq lil wujud wa li anna ahamma ma yubda bihi dzikrullah ta'ala. Baik. Apa tadi kita jawab? Bahwa semestinya lafaz Allah didahulukan karena memang disebutkan memulai, maka harus dimulai dengan basmalah, berarti kalimat yang lain di belakang. Itu sudah kita sebutkan tadi. Masih ada alasan lain mengapa mutaakhiran. Lidalalatihi alal ikhtisas, untuk menunjukkan pengkhususan. Ini juga enggak kalah penting. Biasanya kalau didahulukan itu menunjukkan penting. Seperti kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa didahulukan? Kepadamu kami beribadah, kepadamu kami minta tolong. Kenapa tidak mengucapkan kami minta tolong kepadamu, kami beribadah kepadamu? Berbeda. Kalau didulukan kepadamulah kami beribadah, ada pengkhususan. Sama dengan kalimat yang tadi, bismillahi ashrabu, atau ashrabu bismillah. Ashrabu bismillah dipaham, tetapi tidak ada makna takhsis. Tetapi kalau bismillah hanya dengan nama Allah aku minum, didahulukan, maka terkesan di sana pengkhususan. Hanya dengan nama Allah lah kami mengerjakan perbuatan ini, hanya dengan nama Allah kami mengerjakan ini. La haula wala quwata illa billah. Naktafi bihadal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira. Subhanakallah alhamdik, la ilaha ila anta syukurka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Soal, ada pertanyaan? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.